Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ya. Kita masih di matan dulu ya. Di matan Syekh Al-Maqrizi rahimallahu taala, beliau menyatakan wa idza ta'amalta arafta anna 'abida sanami lam ya'budhu innama 'abada hawahu. Apabila Anda memperhatikan, maka para penyembah berhala mereka tidaklah beribadah kepada berhala tersebut, namun mereka hanya beribadah menyembah hawa nafsunya, yaitu mailu nafsihi ila dini abaihi, yaitu kecenderungan diri mereka untuk mengikuti agama nenek moyangnya. Akhirnya dia mengikuti kecenderungan tersebut, kecenderungan, kecondongan kepada agama bapak moyangnya, sebagaimana yang terjadi pada Abu Talib. Wa mailu nafsi ilal ma'lufat, ya, dan juga kecondongan ya, diri-diri mereka tadi kepada ma'lufat, kebiasaan ya, dan seterusnya dari yang disebutkan. Sekarang sampai mana ini? Ini kan sebagai jawabannya dari yang disebutkan ini. Sekarang mana? Wadafi. Kita baca dulu sebelumnya berarti ya, biar nyambung. Kalau enggak nyambung enggak enak. Qala al-musannif asy-syarih rahimahullah ta'ala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan, fa ubadul asnam ya'lamun annaha la takhluqu wa la tarzuqu wa la yuhyi wa la tuhyi wa la tumitu wa la tudabbiru min al-amri syai'an wa innama yaqulun hadhihi wasa'itu bainana wa bainallahi biqada'i hawaijina wa illa fa nahnu na'lamu annahum la yakhluquhum la annahum la yakhluqun wa la yarzuqun wa la yudabbirun wa hadhihi al-asnamu la ya'budunaha li dhatiha wa innama ya'budunaha ala annaha tarmuzu liman ya'budunahum 'alal malaikati aw min al-anbiya'i aw min ar-rusuli wa yaj'aluna asnaman ya tumassiru hadhihi al-ma'budat wa tarmuzu ilayha kama fa'ala qaum nuhin wa sawwaruhu suwaran tarmuzu ila as-salihin wa 'abaduhum min dunillahi bi hujjati annahum yashfa'una lahum 'indallah. Sampai sini ya. Terus lanjut Iqbal. Ghayrahu wa yattabi'u hawahu wal mushrikuuna ittaba'u ahwa'ahum fa in lam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum fa kullu mushrikiina ittaba'u ahwa'ahum mattaba'u kitaban aw sunatan aw dalila wa innama yattabi'una ma tahwa anfusuhum yattabi'una illadh-dhanna wa matahwal anfusuhum fa kullu mushrikiina yattabi'una ahwa'ahum li'annahum laysa lahum dalilun wa la burhanun 'ala ma'abudu min 'ala ma'abudu 'abadu min dunillahi wa may yad'u ma'allahi ilahan akhara la burhana lahu bih al-barahinu wal adillatu ala tauhid wa amma asy-syirku fa laysa 'alaihi burhan wa la dalil bal huwa ittiba'un lil hawa wa taqlidin lil aba'i wal ajdadi faqat fa laysa ladaihim ayy dalil bal innahum ya'tamiduna 'ala hikayatin aw ya'tamiduna 'ala manamatin wa marai aw yattamiduna ala turhat la turhatin turhatin ma anzalallahu biha minas sultan wa fi nihayati yaquluna hasbuk cukup. Wadafi ila hada hawa huwa al-hawa. Maka faktor yang mendorong hal ini, yang mendorong mereka beribadah pada berhala, padahal mereka tahu berhala enggak bisa apa-apa. Apa faktor pendorongnya? Ya hawa nafsu. Ya inilah ad-dafi. Ya li ayyabudu li ayyabuda sanama huwa al-hawa. Maka faktor pendorong yang menyebabkan mereka menyembah berhala adalah hawa nafsu. Ittaba hawahu, dia mengikuti hawa nafsunya. Yuqalu lah, dikatakan pada dia, la ta'budu illallah, janganlah kalian menyembah kecuali Allah. Lakin hawahu la yuti'u, namun hawa nafsunya tidak mau mentaatinya. Wa yuridu an ya'buda ma'allahi ghairah, dia tetap ingin beribadah kepada Allah, beribadah di samping beribadah kepada Allah, dia tetap ingin beribadah kepada selain Allah. Ini musyrik. Musyrik itu beribadah kepada Allah dan selain Allah. Kalau yang sama sekali enggak beribadah pada Allah, kafir atau mulhid, ateis. Ya. Jadi jangan dipikir musyrik itu yang enggak beribadah pada Allah. Musyrik itu beribadah pada Allah tapi juga beribadah kepada selain Allah. Itu musyrik, ya. Jangan salah paham. Orang-orang yang beribadah pada selain Allah, beribadah memberikan sesaji, musyrik. Walaupun dia sholat, musyrik. Itu namanya musyrik. Fayattabi'u hawahu, dia mengikuti hawa nafsunya. Musyrikun ittaba'u ahwa'ahu, musyrikun mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Fa in lam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum, apabila ya, mereka tidak sanggup mengijabah engkau, maka ketahuilah mereka hanya menjawab engkau, maka ketahuilah maka sesungguhnya mereka hanya mengikuti hawa nafsu mereka. Kul musyrikin ittaba'u ahwa'ahum, semua musyrikin mengikuti hawa nafsunya. Ma taba'u kitaban aw sunnatan aw dalilan, mereka enggak mengikuti Quran, sunnah, dalil, enggak ada. Innamaya yattabi'una ma tahwahu anfusuhum, ya, tapi mereka hanya mengikuti apa yang diinginkan oleh jiwa-jiwa mereka. In iyattabi'una illa dhann wa ma tahwal anfus, dan tidaklah mereka mengikuti kecuali hanya mengikuti dugaan dan hawa nafsu. Maka kullu musyrikin yattabi'una ahwa'ahum, hanya mengikuti hawa nafsu mereka. Mengikuti hawa nafsu mereka kalau seluruh musyrikin. Ya. Li'annahum laisa lahum dalilun wala burhanun ala ma 'abadu min dunillah. Karena mereka enggak punya dalil, enggak punya burhan atas apa yang mereka sembah selain Allah tersebut. Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bih. Maka barang siapa yang menyeru, menyembah kepada Allah, kepada apa yad'u ma'allah di samping dia beribadah pada Allah, juga dia menyeru ilahan akhar, ilah yang lainnya. Ya, Tuhan yang lainnya, la burhana lahu bih, maka dia enggak punya burhan, enggak memiliki dalil sedikit pun. Al-barahin, ya, burhan-burhan, ya, wal-adillah dan segala dalil itu ala tauhid, hanya ada pada tauhid, di atas tauhid. Adapun kesyirikan, falisa alaihi burhan, wala dalil, maka dia enggak punya burhan, wala dalilun, enggak punya dalil, bal huwa ittiba'un lil hawa, bahkan itu hanya mengikuti hawa nafsu, ya. Wa taqlid, dan hanya taklid kepada nenek moyang, wal ajdad, kakek, sama ini juga nenek moyang, faqat saja. Walaysa alaihim ayu dalilin, maka mereka enggak punya dalil apapun. Balyannahum ya'tamiduna ala hikayat, namun mereka hanya bersandar kepada cerita-cerita, bersandar kepada mimpi-mimpi, pendapat-pendapat, bersambar kepada kedustaan-kedustaan. Turrahat itu kedustaan. Ya. Turrahat, kedustaan-kedustaan dari apa yang Allah turunkan, ya. Ma anzalallahu biha min sultan, Allah tidak pernah menurunkannya bukti sedikit pun. Nah, jadi apa yang kaum musyrikin lakukan saat ini dengan mengatasnamakan dalil agama atas perbuatan syirik mereka, itu semuanya tidak berlandaskan hujah yang kuat. Itu mengada-ngada semuanya. Gambar kalau begitu. Ya. Berikutnya, ini belum dibaca ya, wafi nihayah belum. Ya, Husain. Ini mulfaqah enggak tepat ya, enggak, maknanya enggak tepat. Saya rasa ini salah cetak. Ya. Yang tepat mulsaqah. Karena ini mungkin transkrip dari ceramah. Karena kalau dipaksakan mulfaqah, mulafaqah enggak tepat maknanya. Mulsaqah. Ya. Hah? Mul sad qaf ya ta'nis mulsaqah ta marbutah, karena kalau mulafaqah atau mulfaqah la al makna ghairu mustaqim ya. Terus mashhunatan nah fi nihayah ya. Pada akhirnya mereka mengatakan kalau dituntut dalil kan enggak dapat, akhirnya ending-endingnya mereka mengatakan apa, hada ma alaihi alaihi abauna, hada ma alaihi abauna. Oh ini kan sudah di apa yang ada pada nenek moyang kami. Nah gitu. Kesyirikan itu gimana ini? Kenapa kalian larung saji? Ya. Oh ini udah kebiasaan. Adat. Kan begitu. Ini juga hujahnya kaum musyrikin dulu. Musyrikin awal juga begitu dulu. Ini udah nenek moyang. Bapak kita nyembah begini. Abu Talib dulu gak mau masuk Islam. Tetap mau berada di atas bapak moyangnya. Disebut-sebut sama Abu Jahal bapak moyangnya. Ya Abdul, ya Abu Talib. Atarghabu an millati Abdul Muttalib. Wahai Abu Talib, apa kamu udah benci sama agama Abdul Muttalib, babemu sendiri? Iya juga. Wah, bangkit semangat. Ya, membela keluarga bapak moyang. Tetap berada. Na'udzubillah di agama kekafirannya. Wa idza ughriqu fi talabi dalil wal burhan la yajiduna syai'an. Nah, apabila mereka ya, diajak untuk tenggelam dalam mencari dalil bukti, maka mereka tidak akan mendapatkan apapun. Mereka hanya mengatakan hasbuna ma wajadana alaihi aba'ana, cukup bagi kami apa yang kami dapati dari bapak nenek moyang kami. Inilah akhir dari apa yang mereka katakan. Apakah ini hujajun hujah-hujah? Lah, ini istifham ingkari, enggak. Maka orang-orang yang beribadah pada selain Allah, itu entah apakah mereka bersandar kepada kedustaan, hikayat-hikayat yang dusta, yang mulsaqah, yang hikayat-hikayat yang dusta tersebut, yang mulsaqah, yang ditempelkan atau dipelakatkan. Mulsaq itu poster, stiker gitu. Ya. Atau mulaqah. Kalau mulaqah maknanya apa? Hah? Yang dilemparkan. Hmm? apa? Kalau mulsaqah iya yang dibuat-buat. Kalau mulaqah yang apa? Yang juga empat. Mulsaqah yang lebih tepat. Atau mereka bersandar kepada ya pendapat-pendapat mimpi-mimpi pendapat si fulan dalam mimpinya. Atau dia bahwa si fulan dia melakukan ini dan itu. Ini semua tipu daya setan semua, pendapat-pendapat ini semua dari setan. Atau mereka bersandar kepada hadis-hadis yang dusta dan mereka berhujah dengan hadis-hadis yang dusta tersebut dan mereka menolak hadis-hadis yang sahih yang ada dalam Bukhari, Muslim dan juga apa yang ada pada imam-imam, mereka menolaknya dan kemudian mereka mencari hadis-hadis yang dusta dan mereka berhujah dengan hadis-hadis yang dusta tersebut. Oleh karena itu Anda mendapati mereka mendapati buku-buku mereka itu semua penuh syarat ya mashunah syarat bimislihada dengan semisal ini yaitu hadis-hadis yang palsu. Dan pada ending akhirnya fi akhiril mataf, akhir mataf pada akhir kesimpulannya sebagaimana mereka katakan. Mereka mengatakan ini apa yang kami dapati di nenek moyang kami. Udah selesai. Selesai dah, habis. Nah. Qala. Nah, berikutnya tafadhal. Dibaca sini. Ya, siapa? Amar. يعبر الذي يعبر عنها بالهوى فكل من يحتج بالمخلوقات وما وجد عليه آباؤه فهو احتجاجا بالهوى وكل المشركين اتبعوا أهواءهم لأنهم لم يعتمدوا على دليل ولا برهان لا عقلي ولا سمعي ولا شرعي. Adlo balik dulu bukunya. Terus. Qawluhu fa inna man yara Al-kulla minallahi kaifa yaskutu ala ghairihi aw yaqulu siwahu hadha kama sabaqa annaka la tasqutu ala al-khalqi bima lam yu'tika Allahu wa ma tahmadahu fi ma qawlahu hadha huwa at-tawhid qawluhu wa hadha at-tawhid maqam as-siddiqin tawhidul khasati kama yaqulu asy-syekhu wa huwa tawhidun tafsiliyun li anna al-ulama يدركون ما لا يدركه الأوام قوله ولا ريب أن توحيد الربوبية لم ينكره المشركون عرفنا أن توحيد اسمان لا شكرا أنا Ya. Ya kata beliau dimatan dulu ya. Imana innama abada hawahu. Mereka hanya menyembah hawa nafsunya. Wa huwa mailu nafsihi ila dini abaihi. Yaitu kecenderungan untuk mengikuti agama nenek moyangnya. Wa tabi'u dzalikal mailan dan dia benar-benar mengikuti kecenderungan itu. wa mailu nafsi, dan kecenderungan diri, ilal ma'lufat, kepada kebiasaan atau hal-hal yang disenangi, itu adalah ahadul ma'ani, salah satu makna, allati yu'abbaru anha bittiba'il hawa, makna dari makna-makna yang diungkapkan dengan mengikuti hawa nafsu. Nah, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, fakullun min man yahtajju bil ma'rufat, maka setiap orang yang berhujah dengan apa-apa yang disenangi, kebiasaan, wa ma wajada alaihi aba'ahu, dan apa yang dia berhujah dengan apa yang didapati pada nenek moyangnya, maka itu adalah ihtijaj bil hawa, berhujah dengan hawa nafsu. Setiap musyrikin mengikuti hawa nafsunya karena mereka tidak bersandar pada dalil dan bukti, tidak berdalil akli, tidak sam'i, sam'i itu dalil ya, Al-Qur'an sunnah, tidak pula syar'i. Kemudian kata Syekh, ya, dimatan dulu biar paham kita, dimatan, wa yukhriju an hadha tauhid, ya, dan keluar atau tidak termasuk dari tauhid ini, ya, adalah as-sukhtu anil khalqi, perasaan murka kepada makhluk, wal iltifat ilaihim, dan berpaling dari mereka. Fa inna man kulla man yara al kulla, karena setiap orang yang melihat segala sesuatu minallah, itu adalah dari Allah, yaskhat ala ghairih, dia murka kepada selain Allah, au ya'muna siwahu, ya, dan mengharap kepada selain Allah, selainnya, hada tauhid maqam siddiqin, maka inilah tauhid tingkatannya orang-orang yang siddiq, wala raiba anna tauhid ar-rububiyah lam yunkirhu al-musyriku, dan tidak diragukan lagi bahwasanya tauhid rububiyah itu tidak diingkari oleh musyriku. Nah, mana tadi, fa inna man yara al-kulla minallah, maka setiap orang yang berpandangan bahwa segala sesuatu itu dari Allah, maka bagaimana dia bisa murka kepada selainnya, atau dia mengharap kepada selain Allah. Hada kama sabak, ini sebagaimana telah berlalu, annaka la tasqatu alal khalqi bima lam yu'tika Allah, ini pembahasan yang waktu itu ya, bahwasanya Anda tidak dapat murka kepada makhluk dari hal-hal yang tidak Allah tidak memberikannya pada Anda. Wala tadmahuhum fima atakallahu, dan Anda tidak memuji mereka atas apa yang Allah berikan pada Anda. Hadza huwa tauhid, inilah tauhid. Ini pembahasan yang lalu, ingat ya. Yang Syekh mengajar kita, kalau makhluk tidak memberikan pada kita, kita enggak boleh marah. Kalau makhluk memberikan kita kepada kita, kita tidak boleh memuji makhluk tersebut, melainkan terlebih dahulu memuji Allah. Ya, ini pembahasan yang lalu. Kemudian, wala raiba anna tauhid ar-rububiyyati lam yunkirhu al-musyrikun. Karena tidak diragukan lagi bahwa tauhid rububiyah ini tidak diingkari oleh musyrikun. Arafna anna tauhida qisman. Kita telah mengetahui tauhid itu ada dua macam. Nah, ada dua macam tauhid. Tafadhal, dibaca di sini. Ya. Siapa? Ini ya. Sabit baca. Sallallahu alaihi wasallam. لأنها تأتينا تأتينا تأتينا من دون الله أو أنها ترزق ترزق ترزق أو تخلق. كل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السماء والأبصار سمعا بكن سمعا والأبصار وما يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الميت ومن يدبر الأمر فسيكون الله يعترفون بهذا فلما لا تعبدون الله وحده فلماذا لا تعبدون ولا تعبد الله وحده هذا تناقض تناقض ولئن سألتهم baca ayat salah harokat salah ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله يعترفون بهذا ولكنهم أبو siapa ولكنهم أبو apa أبو gosok أبو أبو ya أبا ولكن أباو أيفردو Nah, jadi selain yang menyembah. Abadu ma'ahu ghairi. Kenapa majrur itu? Sebut semua. Apa irabnya ghair sekarang sini sabit? Maf'ul bi. Ulang. Abadu ma'ahu ghairu. Wa hadha muqit. Ngasal. Baca kamus kalau enggak paham, jangan ngasal. Muhit. Mahat tumpuan. Antum kalau enggak tahu buka kamus, jangan ngasal. Kalau ngasal berantakan. Buka kamus. Antum baca dulu, enggak ngerti ini buka kamus, jangan ngasal-ngasal kayak gitu. Ngasal kayak gitu. Ya, buka kamus. Males, jangan males. Orang bukan Arab tuh bukan orang Arab kok mau ngasal gitu ngacak-ngacakin nanti ya. Buka kamus. Jangan malas. Ini ketahuan nih malas ini. Sabit ini. Enggak buka kamus berarti sabit ya? Banyak waktu murojaah dibuka. Jangan baca salah-salah kecuali beberapa kalimat yang sulit ya. Ini kan ada di kamus. Antum baca dibuka di kamus, jangan asal-asalan. Ya, nah, kalau enggak mau buka kamus, gimana kita dapat mufradat? Ya, kita dari kecil bukan orang Arab. Antum bahasa daerah, bahasa Indonesia, bahasa Arabnya kapan? Enggak ada. Mau belajar bahasa Arab, enggak mau buka kamus, tuh gimana mau bisa nanti? Dengan buka kamus, pertama kita tahu, kita catat, hafal, kedepannya ketemu kalimat ini lagi akan lebih mudah. Ya nanti kalau antum biasa buka kamus, ya menghafal, gak usah banyak-banyak, sehari 5 aja mufradat. 5 mufradat dihafal setiap hari. Tiap hari baca buka kamus. Kita baca nih, ini apa nih? Kita buka kamus. Oh, ini kita tulis. Buka lagi. Ini apa nih? 5 aja itu sehari. Coba setahun berapa tuh kosakata? 5 yang kita hafal ya, 5 yang kita hafal. Kalau naik dikit 10. 5. Jadi baca, buka kamusnya gimana? Antum baca, enggak ngerti. Ya. Enggak ngerti, buka kamus. Enggak ngerti lagi, buka kamus. Gitu. Ya. Tadi muhid-muhid itu ngasal. Enggak kayak gitu ya. Tauhid. Nah, tauhid rububiyah ini adalah fitrah. Fin nufus yang sudah ada di dalam jiwa. Lam yunkirhu ahadun, tidak ada seorang pun yang mengingkarinya. Kenapa? Karena di fitrah. Hingga musyrikin sekalipun yang Rasulullah SAW diutus kepada mereka mengakui tauhid rububiyah. Mereka menyatakan berhala-berhala ini La allati na'buduha, yang kami sembah dan sebagai pemberi syafaat kami untuk kami di sisi Allah, dia tidak memberikan kepada kami min dunillah. La tuti la tu'tina min dunillah. Dia tidak memberikan kepada kami. Ya. Selain Allah tidak ada yang memberikan kepada kami. Atau dia tidaklah dapat memberikan rezeki atau mencipta. Allah Ta'ala berfirman, "Qul may yarzuquhum yarzuqukum." Katakanlah kepada mereka, siapa yang memberikan rezeki kepada kalian? Minas sama'i wal ard, dari langit dan bumi. Amma yamliku sam'a wal absar, siapa yang memiliki pendengaran, penglihatan. Wa may yukhrijul hayya minal mayyit, siapa yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup, mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Wa minal mudabbirul amra, mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Fasayaquluna Allahu, maka mereka akan menjawab Allah. Ya'tarifun, i'tarafa ya'tarifu, apa maknanya? Mengakui. Itu dicatat itu bagi yang belum hafal. Ini nanti keluar terus kosakatanya. Jadi kalau antum sudah biasa mencatat kosakata, menghafal, terus biasa ganti kitab catat lagi, ganti kitab catat lagi. Nanti baca kitab berikutnya itu udah otomatis ada. Otomatis ada di benak kepala kita. Mau bangun tidur kayak disodorin kitab ini artinya apa, langsung tahu. Kalau sudah terbiasa. Terbiasa menghafal kosakata, ditulis yang kosakata yang asing. Ini enggak, bukunya bersih. Kayak tahu aja artinya semua. Ya. Kayak tahu aja. Tahu artinya enggak? Enggak. Nah, ini muskilah ini. Ya, ini masalah seperti ini. Ya tarifuna bihadza, mereka mengakui hal ini. Ya, kalau begitu kenapa mereka tidak menyembah Allah semata? Maka hal ini tanakhut, ya, kontradiksi. Mereka mengakui Allah yang menciptakan, memberi rezeki dan seterusnya, tapi enggak mau beribadah pada Allah semata. Ya. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh sayaquluna khalaqahunna al-aziz al-alim. Kalau engkau bertanya pada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, maka mereka akan jawab yang menciptakannya adalah Allah yang Maha Aziz, yang Maha Alim. Wa in sa'altahum man khalaqahum la yaquluna Allah. Kalau engkau bertanya pada mereka siapa yang menciptakan mereka, maka mereka akan menjawab Allah. Ya, ya'tarifun bihadza, mereka mengakui hal ini, lakinnahum abau. Namun mereka ya menolak. Nah, ini juga sabit, berarti saya enggak tahu nih mufradat abau ini apa yang dibaca nih, ya. Ayyufridullaha, mereka menolak untuk mengesakan Allah bil ibadah, dalam ibadah. Bal abadu ma'ahu ghairahu. Namun mereka justru beribadah kepada selain Allah, di samping mereka beribadah pada Allah. Ada lafaz ma'ahu itu ya, di samping mereka beribadah kepada Allah. Wa hadza mahattul khilafi. Ya, maka inilah tumpuan perbedaan pendapat bainahum wa bainal anbiya, antara mereka dan para nabi. Ini porosnya, ini poros perbedaannya di sini. Ya. Terus masih ada waktu enggak baca? Masih? Ya. Hah? Ya, dikit lagi. Ya. Ahmad baca. ولا يدخل حتى يضاف منصوب منصوب حتى يضاف إليه توحيد الألوهية والخصام بين الرسل وبين الأمم ليس في توحيد الربوبية بل المشركون يعترفون به وإنما الخصام هو في توحيد الألوهية yatlubun minum an yufridullaha bil ibadati wa yatruku ibadatan ma siwahu fa hum yakbahuna dhalika qad yaqulu qawilun inna fir'auna ankara ankara tauhid al-rububiyyah qala ya ayyuhal malaku ma alimtu lakum min ilahin ghairi wa qala ana rabbukumul a'la wal jawabu an dhalika anna fil aula yatadhaharu bil inkarihi wa illa fahuwa mukirrun تظاهر وإنما تظاهر بذلك من أجل بقوة ملكه ملكه ini juga nih kosakata nih mulki malak ini beda artinya kan males ngeliat kamus nih terus au mata ma'ihi terus ظاهر بالإنكار الربوبية ولكنه في الباطن مختلف بهذا ولهذا يقول عز وجل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا هذا الذي حملهم وهو الظلم والعلو ويقول عز وجل قد نعلم أنه لا يحزن Nah, hasbuk, cukup. Tauhid rububiyah yang bawah ya. Ya, tauhid rububiyah itu la yukhalifuna fihi. Maka mereka kaum musyrikin tidak menyelisih hal ini. Mereka mengakui. Yang menyelisih hal ini enggak ada ya, ikhwah, kecuali kalangan siapa? Majusi, ateis, lakinnahu la yakfi wa la yudkhilu fil Islam. Namun tauhid rububiyah itu enggak cukup dan enggak bisa memasukkan mereka ke Islam. Mereka mengakui Allah yang memberikan rezeki, menghidupkan, mematikan, tapi ini enggak memasukkan ke Islam. Kayak sekarang kalau ada orang cuma meyakini Allah yang menghidupkan, mematikan, Allah yang menciptakan alam semesta, tapi enggak mau beribadah kepada Allah. Ya, hanya bahkan beribadah kepada selain Allah. Ini bukan Islam. Ya, misal aliran apa itu namanya? Kejawen ya. Ya, aliran kepercayaan. Dulu ada tuh di TPRI. Aliran kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa. Cuman percaya aja ada Tuhan. Tapi enggak mau memberikan ibadah. Ya, cuman percaya. Tasdik. Nah, ini Murji'ah. Ya. Cuman itu aja. Nah, ini, maka tidak memasukkan mereka ke Islam hatta yudafa ilaihi tauhidu al-uluhiyah hingga tauhid uluhiyah disandarkan kepada hal tersebut wal khisam maka perselisihan ya, pertikaian antara nabi antara para rasul dan umat-umat sebelum umat-umatnya laisa fi tauhid ar-rububiyah itu bukan pada perkara tauhid rububiyah kaum musyrikun mereka mengakui hal tersebut. Namun khisam pertikaian antara para nabi dan umat huwa fit tauhid al-uluhiyah. Tauhid ibadah. Maka Rasul yatlubuna minhum meminta, menuntut kepada mereka ayyufridullaha bil ibadah. Untuk mengesakan Allah dalam ibadah. Wa yatruku ibadata masiwahu dan meninggalkan peribadatan pada selain Allah. Wa hum ya'bauna. Namun mereka menolak hal tersebut. Mereka menyatakan qad yaqulu qailun ada yang menyatakan inna fir'auna angkara tauhid ar-rububiyah. Fir'aun kan juga mengingkari tauhid rububiyah, gitu kan katanya kan. Ya Allah, ketika Fir'aun berkata, ya ayuhal mala' ma alimtu lakum min ilahin ghairi, wahai para pembesar kerajaanku, aku tidak mengetahui ada Tuhan untuk kalian selain diriku. Wah, Fir'aun gaya-gaya begitu kan. Dan dia juga menyatakan, ana rabbukumul a'la, aku adalah Rabb kalian yang paling tinggi. Katanya para nabi dan rasul enggak ada yang bersisi dengan umatnya dalam perkara tauhid rububiyah. Ini Musa berselisih dengan Fir'aun dalam tauhid rububiyah. Musa, Fir'aun berkata bahwasanya dia adalah sang pemegang rububiyah. Ya. Wal jawab an dzalik, jawaban dari hal tersebut, anna Fir'aun yatadhaharu bi ingkari. Ya, Fir'aun cuma gaya-gayaan aja, sok-sok menampakkan mengingkari tauhid rububiyah. Wa illa padahal dia fahuwa mukirrun bihi fil batin. Fir'aun mengakui rububiyah Allah di dalam hatinya. Wa fahuwa innama tadhahara bidzalika, dia cuma menampakkan hal tersebut kayak dia aja yang punya tauhid rububiyah. Kenapa? Min ajli baqa'i mulki. Ya supaya kekal kerajaan dia, kekuasaan dia. Wa abahatihi. Dan juga azamahnya, abahah itu azamah, abahatun itu maknanya azamatun. Ya, apa namanya? Keagungan dia, kebesaran dia. Wa matamihi, dan segala ambisi-ambisi dia. Ya. Walihada. Oh ini ya, apa namanya? Kelewat satu paragraf ya. Kelewat ya satu paragraf. Mana? Ya, kelewat ya. Yang mana tadi? Bingkari fahuwa mukirun bihi fil batin, mukirun bihi, mu'tarifun bihi fil batin ya. Li anna al-uqul wal fitrah tahdi ilaihi. Karena akal dan fitrah ya memang mengajak kepada hal tersebut, pengakuan rububiyah Allah. Nah, dia mengaku-ngaku tersebut karena untuk melanggengkan kekuasaan dia, keagungan dia, ambisi-ambisi dia. Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala berfirman tentang hikayat ucapan Musa kepada Fir'aun. Laqad alimta ma anzalallahu ha'ula'i illa rabbus samawati wal ard. Ketika Musa menampakkan mukjizat-mukjizat kerasulan di hadapan Fir'aun, Musa berkata, sungguh engkau telah mengetahui wahai Fir'aun, ma anzala haula, tidak ada yang menurunkan hal ini semua, mereka-mereka ini, mukjizat-mukjizat ini, kecuali ialah Allah Rabbus samawati wal ard, basaira sebagai bukti, wa innila dhunnuka ya Fir'aun masbura, dan sungguh aku menduga bahwa engkau Fir'aun akan binasa. Fa huwa tadhahara bi inkarihi rububiyyati, dia cuma gaya-gayaan aja, sok-sok menampakkan ya pengingkaran terhadap rububiyyah Allah. Lakinnahu fil batin mu'tarifun biha, namun dalam hatinya dia mengakui. Oleh karena itulah Allah Ta'ala berfirman, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa, mereka menentangnya rububiyah Allah padahal di dalam wastaqainatha anfusuhum, namun meyakini kalbu mereka. Cuman kenapa menentangnya? Uluwan zulman wa uluwa, karena zalim, karena sombong, merasa tinggi. Hada alladhi hamalahum huwa adh-dhulmu wal 'ulu, maka yang membawa mereka untuk mengingkari rububiyah Allah adalah kezaliman dan kesombongan. Ini udah dibaca ayatnya? Waqad na'lamu. Udah Ahmad? Udah belum? Udah. Laqad na'lamu. Ya. Ini qad masuk ke fi'il mudhari, itu jangan maknanya taklil atau taksir. Tapi maknanya di sini tahqiq. Qad masuk ke fi'il mudhari memang maknanya apa? Taklil atau taksir. Tapi di sini maknanya bukan taklil atau taksir. Bisa kufur kita kalau memaknai tersebut. Yang menyangka ilmu Allah tidak sempurna. Tapi ini maknanya adalah tahqiq. Maknanya sungguh, bukan terkadang atau sering. Sungguh kami telah mengetahui, innahu la yahzunuka alladziina yaqulun, apa yang mereka ucapkan membuat engkau sedih. Fa innahum la yukadzibunaka, mereka sesungguhnya tidak mendustakan engkau. Walakinna dzalimina bi ayatillah yajhadun, namun orang-orang zalimlah yang ya menentang ayat-ayat Allah. Udah sampai sini. Pak Adri baru datang. Kesiangan. Sekarang di mana? Oh, pakai mobil berarti di sini. coba Pak Adri baca. Ya, takidun. لأغراضٍ حميةً على دينهم ودين آبائهم إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون وهذا واضح في القرآن تمام النضوج أن التوحيد الربوبية لم ينكره أهل بل أقر به المشركون كما ذكر الله عنهم في القرآن وإنما الإنكار والخصومات في توحيد الألوهية فالرسل تطلب منهم أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا وهم يقولون نعبد الله ونعبد معه غيره ولا نذكر ويتواصون saling berwasiat. Terus munsabatun ala tauhid ar-rububiyyah wa raddun ala zanadiqati wal malahidati wa tauhid ar-rububiyyah lam yunkirhu ahadun wa la yaqbal fa aqaiduhum mabniyatun ala hadha wa man yaqra fi kutubihim wa aqaiduhum wa man yaqra man syartiyah jazimah tajiduhum yaqusuna ala tauhid ar-rububiyyah wa raddu ala al-malahidah wa hadha la yaqfi hatta law haqqaqahu ma kafa wa la adkhalahu fil islam hatta yati bi tauhid ar-rububiyyah wa hadha al-aqalu la hadhihi فاتبعوا أنفسهم فيما لا قائل تحته. نعم. Dari mana bacanya? Ya'taqidun, mereka meyakini di dalam kalbu mereka bahwa beliau Muhammad SAW adalah Rasulullah. Namun mereka mengingkarinya, ya, hal tersebut secara zahir. Mereka menentangnya karena tujuan-tujuan mereka. Ya, tujuannya diantaranya apa? Hamiyatan ala dinihim wa dini abaihim. Ya, karena semangat membela agama mereka dan agama bapak-bapak moyang mereka. Nah, Allah Ta'ala berfirman, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah. Sesungguhnya mereka apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah yastakbirun, maka mereka menyombongkan diri. Yaquluna inna latarikuna alihatina lisyairin majnun. Mereka menyatakan, apakah kita akan meninggalkan alihatina, tuhan-tuhan kami, karena seorang penyair yang gila ini. Hadza wadihun fil Quran, ini jelas sekali di Quran. Tamamal wuduhi, tamamal wuduh maf'ul mutlak, dengan sangat jelas sekali. bahwa tauhid rububiyah tidak diingkari oleh seorang pun, bahkan ditetapkan diakui oleh kaum musyrikin sebagaimana Allah telah menyebutkan tentang mereka di Al-Qur'an. Ya, ingkar itu innamal ingkar wal khusumah. Ingkar dan pertikaian itu antara nabi dan umat itu hanya fi tauhid rububiyah. Afwan, fi tauhid uluhiyah. Fakhar rusul tatlubu meminta minhum kepada mereka ayyabudullaha wa la yusyriku bihi syai'an. Beribadah pada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Hum yakulu, namun mereka menyatakan na'budullaha wa na'budu ma'ahu ghairahu. Kita tetap beribadah pada Allah, tapi juga kita beribadah pada selain Allah. Ini musyrik namanya. Jangan salah paham ya. Sampai-sampai ada orang yang katanya ahlul ilmi di negeri kita mendefinisikan musyrik itu ialah yang beribadah hanya kepada selain Allah. Ini jahil. Kalau begitu nanti dia enggak paham ya, mana kesyirikan, mana bukan. Akhirnya segala macam kesyirikan akan dianggap itu bukan syirik nanti. Allahul musta'an. Karena sebabnya apa? Sebabnya orang tersebut beribadah kepada Allah. Zahirnya dia sholat, puasa, segala macam, melakukan kesyirikan. Dia menyangka musyrik itu adalah yang beribadah kepada selain Allah saja. Ini keliru ini. Definisi dari mana entah ini. Allah musta'an. Ya. Mana lagi tadi? Mana? Wala natruku alihatina. Kita tidak akan meninggalkan Tuhan-Tuhan kami. Nih, alihah. Alihah itu apa namanya? Jamak muannats salim. Ya. Wa kemudian wa yatawassawna bihadza, dan mereka saling berwasiat. Ya, supaya tetap beribadah kepada berhala. Wa qawlu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. Nah, mereka menyatakan, jangan sesekali tinggalkan Tuhan kalian. Ini Tuhan kalian, Tuhan kalian maksudnya Allah, Rabbul Alamin. Nah baru deh, jangan pula tinggalkan beribadah kepada Wad, Suwa, Yagus, Ya'uk, Nasr, berhala mereka. Qad adallu katsira, mereka telah menyesatkan. Wala tazid dzalimin illa dzalala, dan tidaklah menambah kepada orang zalim kecuali kesesatan. Maknanya apa? La tuti'u Nuhan, jangan kalian taati si Nuh ini, Nabi Nuh alaihi salam. Fi ibadatillahi wahdah wa tatruku alihatina. Alihatikum, watatruku alihatikum. Jangan kalian taati Nuh ini dalam beribadah pada Allah saja, kalian meninggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Wal khusumah, maka pertikaian antara Rasul dan umat-umat wa umamihim itu pada tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah ialah yang Allah menciptakan khalqa makhluk karenanya, karena tauhid uluhiyah. Allah Taala berfirman, wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah padaku. Hada tauhid uluhiyah. Ini tauhid uluhiyah. Wa ma hada fa inna aqaidahum fa an ma hada fa inna aqaidal mutakallimin wal manatiqati. Maka bersamaan hal ini ya, maka akidah keyakinan ahlul kalam, ahlul mantik al-an saat ini, munsabatun itu munsabah maknanya yurja'u, itu dikembalikan ala tauhid rububiyah, kepada tauhid rububiyah aja. Ahlul kalam, ahlul mantik, mereka hanya mengedepankan pengakuan akan rububiyah Allah saja, bukan kepada uluhiyah. Yang mereka bahas ini aja, Allah itu ada, Allah itu pencipta, yang lain enggak mencipta, teori-teorinya itu aja. Kalaupun mereka berdebat dengan musyrikin, dengan apa namanya ateis, ya dengan orang-orang kafir yang mengatakan bahwasanya alam semesta ini tercipta dengan sendirinya, mereka berfokus di situ aja. Ya. Ala tauhid ar-rububiyah wa rad 'ala az-zanadiqah wal malahidah. Dan bantahan terhadap orang-orang zindik dan ateis. Tauhid rububiyah itu la yunkiru ahadun, ya enggak diingkari oleh siapapun. Ya, la yakfi, tapi itu enggak cukup, Pak. Fa aqaiduhum mabniyatun ala hada. Maka akidah mereka, akidah ahlul kalam dan ahlul mantik itu hanya dibangun di atas hal ini. ومن يقرأ في كتبهم وعقائدهم, siapa yang membaca di kitab-kitab mereka, akidah mereka, tajiduhum, maka anda akan mendapati mereka yurakizuna ala tauhid rububiyah, mereka cuma fokus di tauhid rububiyah, warad alal malahidah, dan fokus pada bantahan terhadap kaum ateis. Hadalah yakfi, ini enggak cukup. Hatta law haqqaqahu ma kafa wa la adkhalahu fil Islam. Ya, hingga walaupun mereka merealisasikannya, kaum ateis ini merealisasikan, oh iya dah kalau begitu saya meyakini Allah yang menciptakan, yang memberi rezeki dan semuanya. Ini enggak cukup dan tidak bisa memasukkan mereka ke Islam. Hatta ya'ti bi tauhid al-uluhiyah, sehingga mereka bertauhid dengan tauhid uluhiyah. Hadhil aqaid ya la takhruju an dinil musyrikin. Akidah ini enggak keluar dari agama kaum musyrikin. Musyrikun yukiruna bitauhid ar-rububiyah. Mereka juga mengakui tauhid rububiyah. Fattaba'u anfusahum. Namun mereka lebih mengikuti hawa nafsu mereka, jiwa-jiwa mereka, fima la ta'ila tahtahu.